Baik Bu ya, nampaknya sudah ada para pendengar atau pemirsa telah bergabung bersama kita. Baik, kita sapa dulu ada siapa di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bapak, dengan siapa Pak? Dengan Pak Ki dari Korea Pak. Dengan Bapak Pak Ki dari Korea. Baik, silakan Pak untuk passwordnya gimana? Ya. Al-Bajah TV Radio Radio.com. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Silakan Pak untuk Bapak Pak Ki, pertanyaan bisa langsung ke Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan. Saya Pak Ki dari Korea mau bertanya tentang hukum harta istri jerot sama tata cara. Tentang apa? Harta istri jerot Buya. Hah? Harta istri jerot. Istri jerot terus? Dan tata cara sujud sahwi dan hukumnya. Tata cara sujud sahwi dan hukumnya, Bu ya. Sujud sahwi? Iya. Baik. Insyaallah. Istidrot. Terima kasih, Bu ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Istidrot adalah seolah-olah itu karunia, tapi bukan karunia, justru musibah. Ada orang diberi oleh Allah musibah langsung musibah. Na'udzubillah. Memang dipilih sebagai ahli musibah. Masuk kafir. Maksiat, musibah ya. Tapi ada seolah-olah kebaikan, tapi ternyata bukan kebaikan yang sesungguhnya. Diberi harta banyak, tambah jauh dari Allah. Dulu waktu fakir punya sepeda engkol, ngaji rajin, pengin beli motor. Ngajinya itu setiap minggu 2 kali. Gara-gara punya motor sebulan sekali. Padahal dulu waktu mau beli motor nabung sama istri yang ngomong, semakin nanti kalau punya motor, kita semakin rajin ngajinya ya. Iya. Kalian punya motor, seminggu sekali. Apa, sebulan sekali. Pengen punya mobil biar lebih enak, gak kena hujan. Kalian punya mobil ketemu kiainya setahun sekali. Dulu belum nikah, Masya Allah, rajin kelihatan paling depan. Setelah nikah mundur, sab kedua. Nikah sebulan belakang. Akhirnya nikahnya setahun tidak kelihatan lagi ini. Musibah ini. Berarti yang semestinya karunia menjadikan dia jauh dari Allah. Itulah istidraj. Ujian dalam bentuk nikmat. Paling berat ujian dalam bentuk nikmat. Kalau kita diuji dengan sakit langsung Allah, Allah, Allah datang kiai. Tapi uji dengan kekayaan lupa. Uji dengan kesehatan. Nah, istidraj itu adalah ujian dari Allah dalam bentuk kebaikan. Makanya harus waspada. Wong ahli maksiat kok kita dikabul terus doa kita ini. Loh, sadar dong. Makanya para kekasih Allah itu kalau berdoa itu mikir, apakah pantas aku dikabul seperti ini? Wong aku banyak dosa. Wong kadang-kadang ngaku-ngaku ini berkat doa saya itu. Wah, hebat bener ente. Ini berkat pengabulan saya. Ini dulu doa saya pernah ngenangin saya doa ini alhamdulillah dikabul. Masya Allah, hebat ente wali. Hah? Sehingga para kekasih Allah di saat diberi kelebihan oleh Allah tuh nangis. Misalnya diberi keistimewaan bisa ngapain. Ya Allah, aku tidak pantas diberi kemuliaan semacam itu. Aku seperti ini. Jadi apapun karunia yang Allah berikan kepada orang tersebut, dia tuh langsung berpikir, aku tidak pantas dengan itu. Itu baru sadar, aku diberi oleh Allah suami. Berarti dengan ini aku harus makin banyak beribadah. Aku banyak bersyukur karena aku diberi suami, diberi istri, diberi harta dan sebagainya. Lah kalau ternyata kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba kok tidak menjadi dia semakin dekat kepada Allah. Itulah istidraj. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi kalau bahasa kita ini gimana? Kalau ada orang didorong biar cepat maju. Tapi kalau dorongnya keras, jungkrak, nanti biar tengsun. Itu. Bluk, gitu. Jadi ada diberi harta, ternyata bukan ingin diangkat oleh Allah, karena mau dihinakan sehina-hinanya. Alhamdulillah. Kalau fakir paling kejahatannya hanya terbatas dengan itu, kejahatan sekampung. Tapi semakin kaya kejahatannya satu kota. Alhamdulillah. Berarti kekayaannya adalah musibah bagi dia. Semoga apa yang Allah berikan kepada kita adalah hakikat nikmat yang menjadi kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pertanyaan tambahan boleh? Oh, sujud syahwi. Sujud syahwi itu sederhana. Sujud syahwi adalah caranya adalah sebelum salam. Sujud sahwi itu adalah sebabnya adalah karena Anda meninggalkan sunat-sunat hayat, meninggalkan kunut, meninggalkan tasyahud yang pertama. Atau di saat Anda melakukan sesuatu yang kalau disengaja batal, kalau tidak sengaja tidak. Misalnya apa? Mestinya assalamualaikum, tiba-tiba Anda nambah rakaat 1. Astagfirullah, ini sadar turun lagi. Kalau disengaja kan batal. Itu sunat sujud sahwi. Hah? Sujud sahwi, misalnya meninggalkan kunut. Meninggalkan kunut dengan lupa. Kalau sengaja enggak ada orang Imam Syafi'i kok meninggalkan kunut. Kami ingatkan juga, biarpun Anda sholat di belakang orang yang tidak kunut, tetap disunnahkan Anda untuk berkunut. Tertunda sedikit sujudnya. Setelah sami Allah liman hamidah, tahu imamnya, imam yang tidak bisa kunut. Karena dia adalah pengikut Imam Abu Hanifah. Karena Anda lagi sholat di India. Kalau lagi sholat di India, di Indonesia enggak pakai kunut, ini mesti imam aneh. Anda sholat di India, tak tahunya di sana tidak pakai kunut. Karena dia madhabnya Imam Abu Hanifah. Maka Anda di belakang setelah sami Allah liman hamidah, angkat tangan sendiri membaca kunut. Kunut itu sehafalnya. Bisa Allah mahdini fiman hadait. Kalau tidak hafal doa Allah mahdini fiman hadait, Rabbana atina fitunya hasanah wa firata. Kalau tidak apa Rabbana atina, Allah ya Allahumma ya Allahumma. Gitu aja. Yang penting doa. Kunut itu artinya doa. Jadi Anda tetap melakukan kunut. Biarpun imamnya tidak pakai kunut. Ini yang harus yakinkan. Anda harus yakin. Kalau tahu imamnya tidak kunut, langsung Anda menunda sedikit. Tapi bagi siapapun yang lupa melakukan kunut atau sengaja meninggalkan kunut tadi, maka disunnahkan sujud sahwi sebelum assalamualaikum. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, mungkin tambahan doa-doa, Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabr. Ada tambahannya, pokoknya setelah mau salam jangan salam dulu, sujud. Dua kali. Setelah sujud dua kali, sujudnya baca doa apa saja. Bacanya seperti bacaan dalam subhanarabbil azim boleh atau subhanallah subhanallah boleh. Sebagian ulama mengatakan subhana Subhanalladzi atau subhanalladzi la yanamu wa la yasu. Itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuman maknanya sangat cocok. Boleh membaca itu boleh. Enggak hafal itu ya subhanallah subhanallah subhanallah sudah sah. Sujud, kunna Allahu akbar. Sujud lagi Allahu akbar. Assalamualaikum. Itu sujud sahwi. Allahu a'lam bissawab.